Fa talibil ilmi mujahid. Seorang penuntut ilmu adalah mujahid. Atau amalan menanti sholat, ba'da sholat, amalan yang mulia. Dikatakan oleh Rasul, ribat. Terlebih, kita manfaatkan waktu ini juga untuk bersama-sama mudzakaratul ilmi. Menuntut ilmu, mengulang-ulang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita berupa ilmu. Ini keutamaan yang lain. Iya. Bukan sesuatu yang asing pada ahlus sunnati wal jamaah. Bukan sesuatu yang asing bagi salafiyin. Bahwasanya majalisil ilmi, majlis-majlis ilmu, majalisil zikri adalah majlis-majlis yang sangat dicintai. Karena majlis ini juga majlis yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah azza wajalla. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya di antara mereka. Menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu ini, majalisul zikri. Kecuali mereka akan mendapatkan sekian banyak kemuliaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan itu dirasakan oleh kaum muslimin. Wabil khusus ahlus sunnati wal jamaah. Sakinah, ketenangan. Fi majalisil ilmi, fi majalisil zikri. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal. Dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang bertanya, kok salafi semangat pada duduk di masjid? Tidak dibayar. Tidak ada makanan yang dibagi. Ya. Heran orang-orang tua pada datang, pada membawa buku catatan, atau mendengarkan, memperhatikan. Ada orang yang bertanya seperti itu, kok mereka pada semangat? Dibayar apa? Pernah dengar pertanyaan ini belum? Ya. Pernah. Ahlul bidah. Ya. Ahlul dolal. Mereka berusaha mengumpulkan manusia dengan harta mereka. Dikumpulkan, dibagi, kasih ini, itu, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai ada mungkin acara-acara bid'iyah, acara-acara bid'ah, dan seterusnya. Ada makanan, dan seterusnya. Tetapi, ahlus sunnati wal jamaah, setiap hari pun kalau ada yang seperti ini, yahrisuna ala dhalik, bersemangat untuk duduk di masjid. Bersemangat untuk duduk di majalisil ilmi, majalisil zikri. Limadha? Kenapa? Karena mereka merasakan itu. Merasakan kenikmatan yang besar. Sakinah, ketenangan. Dan yakin akan apa yang Allah Azza wa Jal janjikan kepada mereka berupa pahala yang besar. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah, nikmat yang wajib kita syukuri. Wallahi, nikmat yang wajib disyukuri. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kemudahan taufik untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, merupakan kebahagiaan bagi saya ziarah berjumpa dengan ikhwah semuanya di tempat ini. Maka saya pribadi mengabarkan kepada antum semuanya, nuhibbukum fillah. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita semuanya fi jannatihin na'im, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini. Kita akan membahas sebuah permasalahan yang insya Allah sesuatu yang telah kita ketahui bersama, yaitu wajibnya kita untuk ya at-tamassuk bisunnah warruju' ilaiha. At-tamassuk bisunnatin nabawiyah warruju' ilaiha. Wajibnya kita berpegang teguh dengan as-sunnah, dan wajibnya kita kembali kepadanya, atau wajibnya kita mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dan jin tidak sia-sia. Tidak Allah ciptakan sia-sia, tetapi untuk hikmah yang sangat agung. Wahia ibadatullahi jalla wa az, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Untuk itulah manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu pula lah Allah Azza wa Jal mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dan untuk itu pula lah Allah Azza wa Jal mewahyukan wahyunya kepada nabi dan rasul. Ya, Allah Azza wa Jal mengutus rasul, para nabi, para rasul, dari Nuh alaihi salatu wassalam awalur rusul ila akhir rusul, akhiril anbiya wa rusul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menegakkan at-tauhid, untuk mengajarkan kepada manusia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla, di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita sia-sia. Ini termasuk kasih sayang Allah azza wa jal. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah untuk kebaikan kita. Bukan karena Allah hajat kepada kita. Bukan karena Allah butuh kepada kita. Lah, tidak. Kalaupun seluruh manusia dan jin semuanya kafir kepada Allah, ya, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah azza wa jal. Sebaliknya, kalau seluruh manusia dan jin semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, kalau semuanya bertakwa kepada Allah, tidak menambah sedikitpun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah bukan karena Allah butuh kepada kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya sebagai bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, untuk kebaikan kita. Dan Allah membantu kita dengan diutusnya para nabi, para rasul. Tidak dibiarkan kita mencari jalan sendiri. Tidak dibiarkan kita mencari bagaimana jalan menuju Allah. Tidak dibiarkan kita mencari masing-masing sendiri cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dibiarkan masing-masing kita mencari keyakinan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, cari di sini, cari di sana. Lah, tidak. Allahu Azza wa Jal, di antara kasih sayangnya, Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada kita jalan menuju Allah Azza wa Jal, jalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jal. Diutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengikuti jalan mereka, para nabi dan rasul. Ini kewajiban kita. Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti. Untuk kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Untuk berpegang teguh dengan jalan beliau. Allah azza wa jal berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Qul, katakanlah wahai nabi, sampaikan kepada manusia, jika kalian mencintai Allah azza wa jal, jika kalian mencintai Allah, jika kalian ingin mencari ridha Allah azza wa jal, jika kalian ingin mendapatkan jannah Allah azza wa jal, jika kalian betul-betul mencintai Allah, apa jalannya? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah azza wa jal, memerintahkan nabinya untuk membacakan ayat ini. Fattabi'uni, ikutilah aku, yakni nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni kalian. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Jelas dalam ayat ini Allah azza wa jalla mengatakan kepada kita semuanya, kepada manusia, qul, katakanlah wahai nabi, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, al arab wal ajam, al jin wal ins, semuanya tanpa kecuali diperintahkan untuk menyampaikan ayat ini. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian betul-betul mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Bismillah. Dan kalau seorang mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan ampunan Allah, yakni dia akan masuk ke dalam jannah. Fa tariqul jannah, jalan menuju jannah hanya satu. Ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak akan masuk surga kalau tidak ikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak akan masuk jannah kecuali kalau mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan umat yang terakhir ini, ya, tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang maknanya kurang lebih, ma yasma'u bi aw la yasma'u, ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, dia mendengar tentang aku, sampai kepadanya ajaranku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan termasuk dari ashabun nar, penduduk neraka. Wabillahi taufik. Orang-orang Yahudi, ya, mereka menghembuskan syubhat agamanya Nabi Muhammad SAW itu agama yang benar, betul, tidak salah. Tetapi khusus bagi orang-orang Arab. Tapi khusus bagi orang-orang Arab. Wah, sebutkan syubhat mereka. Tidak. Semuanya harus beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Rasul mengatakan, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, tidak ada kewajiban bagi beliau kecuali beliau harus mengikuti syariat yang aku bawa. Karena syariat Nabi alaihissalatu wassalam nasikhah lima qablahu minas syara'i'. Karena syariat Nabi alaihissalatu wassalam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Iya, coba perhatikan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam ini. Sampai beliau mengatakan seandainya Nabi Musa alaihissalatu wassalam hidup, mesti akan mengikuti siapa? Sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, inda nuzulihi, ketika Nabi Isa turun di bumi ini, apakah beliau datang untuk menegakkan syariat Injil yang dulu beliau bawa? Apakah beliau akan menegakkan ahkam, hukum-hukum yang ada pada Injil yang dulu beliau serukan kepada umatnya? Tidak. Tetapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, dan sekarang Nabi Isa masih hidup. Fisama. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahullahu ilaihi. Tetapi Nabi Isa naik, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla fis sama. Diangkat ke atas. Wa sayansil, dan akan turun di akhir zaman, di zamannya Dajjal. Di zamannya Imam Mahdi. Imam Mahdi, siapa namanya Imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ya, bukan Imam Mahdi yang baru muncul ini. Ya, siapa namanya? Zubair, ya. Namanya saja Zubair, ngaku sebagai apa? Nah, Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Ya. Bapaknya namanya Abdullah. Sampai kepada Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan Zubair Al-Andunisi namanya. Kok bisa-bisanya ngaku sebagai apa? Nah, ya, Imam Mahdi namanya. Baik. Ikhwati rahiman rahimakumullah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam yanzil, ya, turun di bumi ini untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yattabi' sunnatar rasul, mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Imam Mahdi ditegakkan iqamah untuk beliau, ketika itu salat subuh. Beliau mau salat subuh ini beserta dengan kaum mukminin. Tiba-tiba turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Diapit oleh dua malaikat. Yanzil, turun. Semua tahu, semua menyaksikan ini adalah Nabi Isa. Ini adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena mereka orang-orang yang berilmu. Imam Mahdi, rajulun salih. Orang yang memiliki ilmu Alkitab was sunnah. Nah, turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk maju ke depan mengimami. Ya, dipersilahkan. Nabi Isa menolak. Tidak. Ini sholat ditegakkan untukmu. Maka Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Soal pertanyaan, mana yang lebih afdol, Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Sepakat jawabannya, ya. Siapa yang lebih afdol? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fahuwa nabiyyun minal anbiya, adapun Imam Mahdi rajulun saleh. Ya. Isa alaihi salatu wassalam ulul azmi minar rusul. Dan sholatnya beliau di belakang Imam Mahdi ini juga salah satu dalil bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun ke muka bumi ini mengikuti sunnahnya siapa? Rasul, syariatnya Rasul alaihi salatu wasallam, salat subuh 2 rakaat ya. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah, maka makmum mengucapkan mada, amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Ini juga di antara dalil wajibnya kita untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Isa alaihi salatu wassalam yanzil turun untuk menegakkan Alkitab was sunnah. Dan beliau sholat di belakang Imam Mahdi ketika turunnya beliau alaihi salatu wassalam, mengikuti syariat Rasul persis. Demikian juga dengan kita. Dan tidak benar kalau ada orang yang berpendapat dan mengatakan bolehnya keluar dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini perkara yang muttafaq alaih, termasuk pembatal-pembatal keislaman, adalah man ya'taqid, orang yang meyakini ya, bolehnya sebagian umat Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari syariat apa? Nabi Muhammad SAW. Oh boleh, tidak ikut syariatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti gulat sufi ya, seperti orang-orang sufi ekstrim. Mereka punya tingkatan-tingkatan ya. Ada syariat, ada ma'rifat, hakikat. Kalau sudah sampai tingkatan paling tinggi, sudah tidak perlu lagi apa? Sholat 5 waktu, tidak perlu lagi puasa. Bahkan yartakibul kabair, melakukan kabirah, tidak peduli lagi dengan kemaksiatan, kesyirikan. Na'udzubillah. Keyakinan yang seperti ini saja termasuk membatal-membatal apa? Keislaman. Nah, yang seharusnya diyakini oleh kita semuanya adalah wajibnya seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam, umat akhir zaman ini, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ittiba'u sunnatihi. Bukan hanya manusia, bahkan al-jin, bahkan jin. Jin juga demikian, harus mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib bagi mereka untuk melakukan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk belajar Al-Qur'an was sunnah, jin juga sama. Ya. Barangkali di majelis ini juga ya, jin duduk untuk mengambil ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya, mengisahkan tentang sekelompok jin yang mereka mendengar bacaan Al-Qur'an Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka beriman masuk Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Allahu akbar. Dalam ayat ini Allah mengisahkan bagaimana jin-jin itu mereka mendengar, memperhatikan, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan mereka mendapatkan Al-Qur'an adalah hidayah. Fa aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Qul, katakanlah wahai Nabi, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, karena Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Rasul tidak tahu, tidak bisa melihat jin. Kalau tidak Allah izinkan, kalau Allah tidak memberitahukan kepada beliau, alam yang gaib. Qul uhiya ilayya, katakanlah aku mendapatkan wahyu, annahu istama'a nafarun minal jin, sekelompok jin mereka memperhatikan Al-Qur'an, kemudian mereka mengatakan tentang apa yang mereka dengar. Inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Yahdi ila rusdi, Al-Quran membimbing kepada jalan yang lurus, membimbing kepada kebenaran, membimbing kepada hidayah. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman. Iya. Dan dalil-dalil tentang bahwasanya jin juga sama dengan kita untuk mengikuti syariat Nabi alaihissalatu wassalam sangat banyak. Sedikit dari ayat yang telah kita baca bersama, yaitu firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Sekali lagi, ini di antara dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan jalannya Nabi alaihissalatu wassalam adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan mahabbatullah wa maghfiratuhu, untuk mendapatkan ampunan Allah, kecintaan Allah, wal jannah. Tidak ada jalan yang lain kecuali ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah yang lain yang perlu kita juga ambil dari ayat ini, wallahu a'lamu bissawab, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam mutlaqan, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti dalam hal apa? Tidak disebut. Artinya wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kita beriktikad, di dalam kita berkeyakinan, di dalam kita berbicara, di dalam kita beramal. Jadi mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala hal. Di dalam berkeyakinan, wajib bagi kita untuk berkeyakinan seperti keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau yakini tentang Allah Azza wa Jal, apa yang beliau yakini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, apa yang beliau yakini tentang malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, apa yang beliau yakini tentang al-jannah wan-nar, nikmatul qabri wa adzabul qabri. Ini wajib kita mengikuti beliau dalam hal ini, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Ya. Sebab para sahabat pun juga demikian, diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berkeyakinan seperti keyakinan Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dibiarkan untuk meyakini dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah, tidak. Kalau ada keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dulu mereka meyakini di masa jahiliyah, diluruskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dibantah oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dibenarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Wabillahi taufik. Pernah suatu saat Nabi alaihissalatu wassalam melewati dua kuburan. Kisah yang masyhur, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namima wa kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua buah kuburan. Kuburan tidak tahu apa yang ada di dalam, yakni apa yang terjadi di dalamnya. Ini kan perkara gaib. Kemudian Nabi menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu kaitannya dengan i'tiqadat, dengan keyakinan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Para sahabat tidak melihat, para sahabat tidak mendengar, para sahabat tidak mengetahui dengan panca indera mereka. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, berarti ini sesuatu yang harus dia apa? Diyakini bahwasanya ada azab kubur. Dan kedua orang ini sekarang juga sedang diazab. Harus mempercayai apa yang beliau ucapkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sebab kenapa keduanya diazab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Fi riwayah la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, sebab dia diazab karena dia tidak memperhatikan kencingnya. Membiarkan terbuka auratnya ketika dia kencing dan tidak memperhatikan najis yang mengenai badannya, pakaiannya ketika dia kencing. Ini sebab. Wa amal akharu, adapun yang kedua, fakana yamsi bin namimah, dia mengadu domba. Wabillahi taufiq. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk kita yakini. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang Al-Jannah, Wan-Nar, tentang apa yang akan terjadi di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Wan-Nar, neraka, adab-adab yang ada di dalamnya. Demikian juga hadis, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jalannya Rasul. Yang juga harus kita yakini. Yani jalannya Rasul berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Wabillahi taufiq. Apa keyakinan kita tentang sahabat? Kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasul, bahwasanya sahabat adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kita juga meyakini bahwasanya para sahabat Nabi, mereka telah diridhoi oleh Allah. Mereka telah diridhoi oleh Allah. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga. Apa ini? Apa ini? I'tiqadat. Keyakinan-keyakinan yang harus diyakini. Kalau ada orang-orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam dalam i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan ini, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Sesuai dengan kesesatannya. Bisa jadi fasik, bisa jadi apa? Kufur pada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufik. Dan betapa banyak orang yang menyimpang dalam bab ini, dalam keyakinan-keyakinan ini, seperti Mu'tazilah. Mengingkari azab kubur, mengingkari nikmat kubur, mengingkari pertanyaan mungkar dan nakir, mengingkari adanya mizan. Mereka orang-orang Mu'tazilah tidak percaya adanya mizan hakiki. Tidak. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini adanya mizan, timbangan amalan. Betul-betul timbangan amalan itu ada, hakiki. Memiliki dua anak timbangan, yang dengan timbangan tadi akan ditimbang amalan-amalan, akan ditimbang orang yang mengamalkan, akan ditimbang buku catatan. I'tiqadat. Juga termasuk yang wajib kita ikuti, ya, dari sunnah Nabi, jalan Nabi, selain i'tiqadat, keyakinan, juga adalah amalan. Baik amalan lisan atau amalan apa? Badan. Sholat misalnya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, sesuatu yang dilihat. Kalau tadi sesuatu yang diyakini, i'tiqadat. Sekarang sesuatu yang dilihat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika sujud, anggota-anggota sujud mana yang ditempelkan ke bumi ini, ke tanah ini? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat seorang masuk ke dalam masjid, ya, terkenal kisah ini, seorang yang sholat namun tidak apa, tuma'nina. Datang masuk masjid, sholat. Begitu sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sana, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Nah, padahal sudah sholat kan, tapi suruh ulangi, belum sholat, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kembali lagi dia, ulangi lagi sholatnya. Kembali kepada Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Fa'allimni, ajari aku. Dan memang sudah seharusnya demikian, mengikuti jalannya Rasul dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah. Maka Nabi mengajari tata cara sholat. Ternyata orang ini di dalam sholatnya belum apa? Tuma'nina. Tuma'nina, ruknun min arkanis sholat. Termasuk salah satu rukun-rukun sholat. Jadi tidak sembarang, sing penting sholat. Tidak. Sholat kalau tidak tuma'nina, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Karena ada rukun yang tidak dia lakukan. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan contohnya banyak. Termasuk juga dalam kita berbicara. Ya. Dalam kita membaca zikir, membaca sholawat, dan seterusnya. Dan termasuk di antara musibah yang menimpa umat, ya, di akhir zaman ini adalah tidak jujurnya mereka di dalam mencintai Allah Azza wa Jalla. Dari mana diketahui tidak jujurnya kecintaan seorang kepada Allah? Adalah ketika mereka tidak mengikuti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama mereka mengatakan tentang ayat ini, surat Ali Imran ini, sebagai ayatul ikhtibar, sebagai ayat ujian untuk menguji jujur atau tidak pengakuan seseorang mencintai Allah Azza wa Jal. Kalau memang jujur dia dalam mencintai Allah Azza wa Jal, maka dia akan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Namun jika tidak jujur, itu akan tampak dia tidak mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan meyakini apa yang tidak Rasul yakini, dengan mengamalkan apa yang Rasul tidak amalkan. Dan ini semuanya adalah bala, musibah. Tidak akan diterima keyakinan-keyakinan dia itu. Tidak akan diterima amalan-amalan dia itu. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, amalan apa saja? Amalan lisan, amalan hati, atau amalan badan. Ya, laisa 'alaihi amruna, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa huwa raddun, maka keyakinan tadi batil, ucapan tadi batil, tertolak. Amalan badan pun batil, tertolak. Dan sebagai penutup, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah, nasihat bagi saya pribadi dan bagi seluruh kita yang ada di sini, kita diperintahkan untuk menempuh sebuah amalan yang agung agar kita bisa mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar Alkitab was sunnah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka sungguh akan Allah mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Jalan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Jalan untuk memiliki akidah yang sama dengan akidah Rasul. Jalan untuk bisa beramal seperti amalan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara nikmat yang antum dan kita rasakan, Allah mudahkan bagi antum semuanya untuk bisa dekat dengan salah satu markaz dari markaz-markaz ilmu, markaz dari markaz-markaz sunnah, dan dimudahkan ada di tengah-tengah antum asatidah fudala, ya. Yang ini adalah nikmat Allah Azza wa Jal yang wajib kita syukuri. Dan dengan syukur itu nikmat akan terjaga, dan dengan syukur itu nikmat akan ditambah oleh Allah Azza wa Jal. Dan wabil khusus kita wasiatkan juga kepada tulabul ilmi, para pemuda, anak-anakku semuanya, untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dalam menuntut ilmu. Sungguh ini adalah amalan yang besar, dan amalan yang besar itu mesti banyak tantangan, banyak bisikan-bisikan syaitan yang ingin menggeser kaki-kaki kita dari jalan yang mulia ini. Demikian wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.